Elsa Safira New Palapa. Ayo, listen up. SNP Indonesia. SNP Indonesia. Yang ngakunya SNP gak ada yang kayak gitu ya.